Qala al-allamah Muhammad Khalil Harras rahimahullah. Wa amma al-irja'u alladhi nusiba ila ba'd al-a'immati min ahli al-Kufah. Adapun penisbahan murji'ah yang dinisbahkan kepada sebagian imam dari ahlul Kufah, Ka'abi Hanifata wa ghairi, seperti Abu Hanifah dan yang selainnya. Inilah yang kita sebutkan kemarin, mada ya ikhwan, jenis yang ketiga. Hah? Murji'atul fuqaha. Wa huwa qauluhum, di saat mereka menyatakan innal a'mala laysat minal iman. Sesungguhnya amalan itu tidak termasuk dari keimanan. Ya. Dan itu yang nampak dari At-Tahawi ketika menyebutkan di dalam akidahnya. Tidak sempurna di dalam mendefinisikan iman. Sebab beliau Hanafi. Naam. Walakinnahum ma'a dhalik yuwafiquna ahla sunnah. Akan tetapi mereka, walaupun mereka menyatakan amalan itu tidak termasuk dari keimanan, tapi mereka sesuai dengan ahlus sunnah. Ala anna Allah yu'adzibu man yu'adzibu min ahlil kabairi bin nar. Bahwa Allah menyiksa siapa yang Allah siksa dari para pelaku dosa besar dengan neraka. Thumma yukhrijuhum minha bisyafa'ati wa ghairiha. Kemudian Allah mengeluarkan mereka dari neraka itu dengan syafaat dan selainnya. Wa ala annahu la budda fil imani min nutqin bil lisan. Dan mereka pun meyakini bahwa di dalam keimanan harus diucapkan dengan lisan. Wa ala annal a'mal al mafruḍa wajibatun. Dan mereka juga meyakini bahwa amalan-amalan yang hukumnya wajib, ya wajib dikerjakan. Yastahiqqu tarikuha dhamma wal iqab. Dan yang meninggalkannya berhak untuk mendapatkan celaan dan siksaan. Jadi dari sisi ini, betul. Dari sisi pengamalan, betul. Ya. Makanya mereka dinamakan murji'atul fuqaha. Tetap batil dari sisi definisinya. Mereka menyebutkan bahwa amalan-amalan tersebut membawa pengaruh terhadap keimanan. Tapi yang lucunya kok mereka tidak masukkan iman itu, apa amalan itu fi musammal iman. Naam. InsyaAllah pembahasan yang panjang nanti dalam syarah tahawiyah yang disebutkan oleh Ibn Abil Izz al-Hanafi rahimahullah. فهذا النوع من الارجاء ليس كفرا. Maka jenis ini dari murji'ah tidaklah menunjukkan kekufuran. Wa in kana qawlan batilan mubtada'an. Bayangkan. Dalam hal definisi saja. Ketika dia keluarkan amalan itu dari penamaan iman, maka menunjukkan kebatilan. Perkataan beda. Li'ikhrajihim al-a'mala anil iman. Karena mereka mengeluarkan amalan itu dari penamaan iman. Maka yang sahih adalah ta'rif ahli sunnah. Yang menyatakan bahwa al-iman qawlun bil lisan wa'tiqadun bil janan wa amalun bil alkan. Mad dalil. Nah, apa dalilnya tentang definisi ini? Cukup satu dalil saja. Hati. Bilal. Hati. الإيمان بدء وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق عمل فعل والحياء شعبة من الإيمان قلب وأما الوعيدية أدبون كلمبوك الوعيدية يا kenapa mereka menyatakan al-wa'idiyah? Karena mereka ya sahal. Ancaman-ancaman lalu mereka menyatakan bahwa Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Apabila Allah mengancam para pelaku maksiat dengan ancaman, maka Allah tidak mengingkari janjinya, Allah pasti menerapkannya. Ya, dan tersiksa terus. Sehingga mereka, orang yang menyamakan antara orang yang menyembah patung 1000 kali. Ya, dan tidak bertaubat, itu sama kedudukannya dengan orang yang berzina 1 kali. Nah, sama, tidak ada perbedaan. Dua-duanya kekal di dalam neraka. Nah, wa ammal wa'idiyah dari kalangan Mu'tazilah dan Khawarij, fahumul qailuna bi anna Allah yajibu alaihi aqlan ayu'adzibal aasi. Mereka yang berpendapat bahwa Allah wajib atasnya secara akal untuk menyiksa orang yang berbuat maksiat. Kama yajibu alaihi ayyuthibal muti'. Sebagaimana wajib pula bagi Allah untuk memberi pahala bagi orang yang taat. Faman mata ala kabiratin walam yatub minha. Maka barang siapa yang mati dengan mengerjakan dosa besar dan dia tidak bertobat darinya, la yajuzu indahum ayyaghfirallahu lahu. Maka tidak boleh menurut mereka Allah mengampuninya. Tidak bisa. Pasti Allah menyiksa. Jadi enggak ada istilah tahta masyiatillah. Insya'a afa'anhu wa insya'a azabahu. Tidak ada istilah demikian bagi mereka. Yang ada adalah azabahu. Pasti Allah siksa. Wa madhhabuhum batil. Mukhalifun lil kitabi was sunnah. Madhhab mereka batil, bertentangan dengan Al-Qur'an was sunnah. Qala ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik bagi siapa yang mati di atas kesyirikan. Dan Allah mengampuni di bawah itu. Ya. Bagi siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Jadi selama dosa itu bukan kekufuran dan bukan kesyirikan, berupa dosa-dosa besar, ada kemungkinan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Nah, وَقَدْ اسْتَفَاضَتِ الْأَحَادِيثُ فِي خُرُوجِ عُصَاةِ الْمُوَحِّدِينَ مِنَ النَّارِ وَدُخُولِهِمُ الْجَنَّةِ. Dan telah, ya, istafadat, telah tersebar dan sangat banyak masyhur hadis-hadis tentang keluarnya para pelaku maksiat dari kalangan ahli tauhid dari neraka dan mereka masuk ke dalam surga. Cukup buka kitab Bukhari Muslim, selesai. Naam. Cukup buka kitab Al-Lu'lu' wal Marjan yang menyebutkan hadis-hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Kita dapati sedemikian banyak hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri, hadis Anas bin Malik, hadis Abi Hurairah, Abdullah bin Amr bin Al-As yang menjelaskan tentang keluarnya mereka dari neraka. Dan hadis syafa'ah, hadis yang panjang. Fa madhhabu ahli sunnati wal jama'ah wasatun baina nufatil wa'idi minal murji'ah wa baina mujibihi minal qadariyah. Maka madhab ahli sunnah pertengahan antara mereka yang menafikan ancaman itu, ya, oh enggak ada ancaman itu, tidak memudaratkan kemaksiatan kalau seorang itu beriman, dari kalangan murji'ah, dan antara kelompok yang mengharuskan dari kalangan al-qadariyah, yakni maksudnya mu'tazilah wal khawarij. Faman mata ala kabiratin indahum fa amruhu mufawwadun ila Allah. Adapun ahlus sunnah mereka menyatakan siapa yang mati melakukan dosa besar menurut mereka dan dia tidak bertaubat, maka urusannya diserahkan kepada Allah. In syaa'a aqabahu wa in syaa'a 'afa 'anhu. Jika Allah menghendaki, Allah menyiksanya. Dan jika Allah menghendaki, Allah memaafkan. Kama dallat alaihi al-ayatus sabiqah. Sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh ayat yang terdahulu. Yaitu firmannya, inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Wa idha aqabahu biha. Dan kalau Allah menyiksanya, فَإِنَّهُ لَا يُخَلَّدُ خُلُودَ الْكُفَّارِ, maka sesungguhnya dia tidak dikekalkan seperti kekekalannya orang-orang kafir. بَلْ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةِ, namun dia dikeluarkan dari neraka dan dia masuk ke dalam syurga. نعم وَهَذَا وَاضِحْ مِنْ مَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ. Wallahu a'lamu bis-shawab.